bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, kalau seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berupa emas, maka pasti dia ingin untuk memiliki selembah lagi. Dan tidak ada yang akan memenuhi pandangan anak cucu Adam di situ ain atau famu. Umurnya masih terlalu muda. karena kedalaman paham ilmu beliau radhiyallahu anhu, sehingga di zamannya Umar beliau didudukkan bersama dengan sahabat-sahabat tua dalam ahli syura. Kenapa? Dalamnya ilmu. Nanti di zamannya Umar ya. Di zamannya Umar. Berarti selesai zamannya Nabi, zamannya Abu Bakar. Iya. Di zamannya Umar radhiyallahu anhu, beliau sudah dimasukkan Umar radhiyallahu anhu dalam ahli syura. Kenapa? Karena dalamnya paham beliau terhadap Al-Quran. Karena dalamnya paham beliau terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lihat bagaimana Nabi dalam doanya, bagaimana pengabulan doanya Nabi. Apakah langsung begitu didoakan langsung jadi? Langsung jadi? Tidak. Apa yang terjadi pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau sahabat Nabi yang terkenal luar biasa hebatnya dalam menuntut ilmu. Beliau datangi pintu-pintu sahabat-sahabat Nabi untuk mendapatkan hadis Nabi, ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melazimi sahabat-sahabat besar dari kerabat Nabi dan selain kerabatnya. Dan di zamannya Umar, beliau menempel terus sama Umar. Dapatkan ilmu yang sangat dalam dari Umar radhiyallahu anhu. Demikianlah. Jadi doa kita dalam peristiwa ini kita bisa memahami hebatnya doa itu bergandengan dengan usaha. Tidak ringkaskan doa Nabi dan terkabulkan doa ini. Tapi prosesnya gimana? Prosesnya gimana? Mau lihat yang lebih jelas? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika masih kecil bermimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Masih kecil bermimpi saya melihat 11 bintang matahari dan bulan, saya lihat mereka semuanya sujud kepadaku. Ini sudah dilihat ketika masih kecil. Apa ta'wilnya? Dia sampaikan kepada bapaknya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub jelaskan kepada beliau makna mimpi itu, kamu akan terpilih, kamu akan diunggulkan di atas semua saudara, kamu akan dimuliakan, dan ini adalah penyempurnaan nikmat terhadap nikmat Allah kepada bapak-bapak kamu sebelumnya, Ibrahim dan Ishaq alaihimussalam. Mimpi kecil, mimpinya apa? Berita dari Allah diangkat sebagai orang yang mulia, tertinggi, terpilih. Tapi gimana prosesnya? Berpuluh tahun baru terlihat harus diperlakukan apa dulu sama saudaranya. Dipisah dari bapaknya, orang tuanya, kemudian dijual sebagai budak, ditinggalkan, dijauhkan. Terus terjadi proses di penjara, baru kemudian enam. Jadi jangan tergesa-gesa. Al-ujlatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Tapi perlahan-lahan, tenang, datang dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih. hasil kebaikan, hasil usaha tidak dilihat. Dengan sekali pertemuan, dua kali pertemuan, tapi harus. Yang penting adalah berketulusan. Telah datang hadis Nabi SAW, amalan yang paling Allah cintai apa? Amalan yang terus menerus, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi terus menerus. Tapi kalau orang yang meledak-ledak, iya, semangat satu kali, dua, tiga kali, ambruk sudah. Tapi perlahan-lahan. Baik. Hanya jangan juga bermalas-malasan. Iya, bermalas-malasan tertinggal. Lihat sahabat Ka'ab mengulur-mengulur, mengundur-mundur, akhirnya tertinggal. Jadi hati-hati, dua penyakit. Mengulur, bermalas-malasan, kalah, tertinggal, akhirnya jauh. Dan penyakit yang kedua, tergesa-gesa. Beradalah di pertengahan. Sebab itulah umat Muhammad SAW, ummah wasata, ummah pertengahan. Beliau meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, kalau seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah berupa emas, kira-kira ada yang punya tidak ya? Satu lembah berupa tanah saja, tanah saya ini, dari ujung gunung itu sampai ujung gunung itu. Itu kan lembah, iya. Gunung-gunung, ini lembah ini. Iya. Satu lembah berarti apa ini? Sampai ke gunung tingginya. Sekedar punya tanah saja satu begitu, itu sudah jadi apa itu? Ini emas. Tidak usahlah satu lembah dulu, satu karung. Satu karung emas. Sudah berapa kilo itu? Seandainya anak cucu Adam punya emas satu lembah, maka pasti dia ingin, dia suka, dia menginginkan dua lembah. Ini pemberitaan akan tabiat manusia yang tidak akan pernah puas. Dapat satu, mau dua. Dapat dua, mau empat. Dapat empat, mau delapan. Dapat delapan, mau 100. Dapat 100, mau 1000. Dapat 1000, mau 1 juta. Dapat. Dan kata Nabi, dan tidak ada yang akan memenuhi pandangan atau mulut anak cucu Adam kecuali hanyalah tanah. So, akhirnya akan dibawa apa? Ke kuburan apa? Yang akan masuk ke mulutnya apa? Tanah, selesai. Setelah itu Nabi bersabda, hadis itu pembahasan kita, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah memberi taubat siapa yang bertaubat. Apa hubungannya ini? Kenapa langsung pembahasan taubat? Artinya sifat manusia, sikap manusia, keinginan manusia, upaya manusia dalam mengejar harta, itu banyak sekali jurang-jurang dosa di dalamnya. Tapi tenang, sudah dijamin, wa yatubullah, Allah pasti memberi taubat. Tapi dengan ketentuan, ala man tab, bagi mereka yang bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di dalamnya terkandung ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri. Siapa yang tidak kenali dirinya seperti ini, bahaya. Siapa yang tidak tahu dirinya, bahaya. Siapapun kita harus tahu diri kita. Tabiat manusia itu selalu mau ini. Dapat itu mau lagi. Hati-hati. Banyak bencana melalui tabiat ini. Kita diberi ilmu supaya apa? Punya kewaspadaan menghadapi diri kita. Kita diberi ilmu supaya punya kehati-hatian dalam menghadapi tabiat kita ini. Sampai-sampai nanti kemudian, seandainya anak cucu Adam memiliki emas satu lembah. Ini bukan pemilikan yang sedikit, ini luar biasa, ini emas satu lembah. Mungkin kalau sekarang yang kita belum punya emas sedikit, saya kalau sudah dapat itu tidak ada sudah. Tidak mau pikir-pikir, tidak mau kerja sudah. Hai, carita. Tidak ada itu. Dapat semua modalnya sama aja. Tunggu dulu. Akan semakin dikembangkan. Ini tabiat anak cucu Adam. Dan siapa yang tidak tahu tabiat ini, kondisi ini, akan terjatuh. Masih untung kalau terjatuhnya masih bisa bangkit. Tapi kalau terjatuhnya kepalanya yang duluan kena, setelah makbub kepalanya yang kena, makbubnya tak runtuh, kepalanya yang kena terbanting lagi, berarti punggungnya juga dapat bahagia. Kemudian tertusuk duri lagi, durinya tidak ada satupun dokter bisa keluarkan. Itu doanya Nabi ya. Ta'isa abduddina, ta'isa abduddirham. Ta'isa, ta'isa asal katanya orang yang terjatuh, kepalanya yang jatuh. Kemudian Nabi tambah, ta'isa huwan tuqisa, terjatuh kemudian terbanting lagi. Wa idha syika, dan jika kena duri, falam tuqisha, tidak bisa dikeluarkan. Terhadap siapa? Abdud dinar, hamba dinar. Coba lihat. Keinginan terhadap harta menjadikan manusia sebagai budak-budak harta. Ini keterjatuhan yang fatal. Jadi budaknya. Dan di situ pembahasan syirik-syirik yang teramat halus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberi ilmu. Yang ilmu ini sedikit banyaknya akan mengurangi, mengontrol tabiat yang berbahaya itu. Apa itu? Sementara tidak ada yang akan memenuhi mulutnya kecuali hanyalah tanah. Ilmu akan akhir perjalanan kita adalah kembali kepada tanah. Semua yang kita kumpul tidak akan dikubur bersama kita. Kalaupun dikubur, tidak ada gunanya. Tidak akan memberi manfaat. Sebagian orang dipakaikan jas dulu. Dimodeli. Dimasukkan sebagian harta-hartanya. Tidak ada manfaatnya. Ilmu ini akan menekan hasrat, keinginan kuat yang lewat batas terhadap keduniaan, bahwa kita akan kedatangan malakul maut, bahwa kita asalnya dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Malakul maut akan datang menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Berarti Nabi sekarang menempuh metode mengingatkan kematian supaya bisa menekan pelanggaran-pelanggaran karena hasrat syahwat dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena terbukanya pintu-pintu yang banyak yang memungkinkan, bahkan memastikan kadang seseorang terjatuh ke dalam dosa. Dosa yang berjenjang-jenjang, dan di antara dosa itu sangat mengerikan, keterjatuhan yang sangat fatal akibat keduniaan. Nabi langsung memberi ilmu sebagai jalan keluar. Wa yatubullahu ala man tab. Siapa yang mengingat kematian, segeralah kembali, dan Allah kamu akan jumpai sebagai At-Tawwab yang maha memberi taubat, maha baik, maha menerima kembalinya hamba-hambanya. Hadis singkat tadi menjelaskan poin-poin besar dalam ilmu yang hebat. Hadis ini menjelaskan tabiat manusia yang sangat mendasar, yang kapan seseorang lalai akan perkara itu, bencana bagi dia. Yang kedua, hadis ini memberi ilmu kepada kita akan penekan tabiat yang berbahaya ini. Mengingat kematian, kembali kita adalah tanah. Yang kemudian, hadis ini memberi ilmu pula kepada kita, dan di situ titik pembahasan kita, ilmu ma'rifatullah dalam mengenal Allah yang kita sembah jamaah, yang mencipta kita dengan tabiat ini, yang akan mengembalikan kita kepada tanah, itu sangat maha memberi taubat. Tetapi dengan syarat, ala man tab, bagi mereka yang bertaubat. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai hadis ini. Kesimpulan utama dalam pembahasan taubat, bahwa banyak dosa sehubungan dengan hasrat keduniaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala maha memberi taubat. Yakin akan hal itu, kembalilah kepada Allah yang memang memanggil hamba-hambanya yang beriman, apalagi untuk bertaubat kepadanya. Allah maha mencintai orang-orang yang bertaubat, bahkan Lallahu asyaddu faraha min taubati abdih. Betul-betul Allah lebih hebat kebahagiaannya terhadap taubat hambanya dari kebahagiaan orang yang tersesat dalam perjalanannya, kemudian kehilangan tunggangan yang sebenarnya begitu dapat. Karena bahagianya dia mengatakan, dia langsung pegang tunggangannya dan mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kalimat kekafiran tertutup akalnya karena dominasi kebahagiaan. Tetapi terlalu kecil kebahagiaan itu kalau mau dibandingkan dengan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala akan kembalinya hamba-hamba dunia kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bergesernya penghambaan kepada dunia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang hidup di muka bumi yang betul-betul memaksudkan akhirat dalam semua amalannya, amalan dunia, amalan akhirat apalagi, maksudkan untuk akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kerja dan kerja apapun yang bermanfaat untuk dunia, alam barzakh, akhirat kita, maksimalkan kerja kita. tapi maksud kita jangan sampai menjadi budak-budak dunia. Dan waspadai perkara ini, sebab ini kondisi dan tabiat manusia. Karena itulah bersamaan dengan kerja harus banyak bersedekah, bersamaan dengan usaha harus banyak mengumpul hasil yang sebenarnya yang akan kita panen di negeri akhirat. Bersamaan dengan semakin meningkatnya upaya dan usaha kita, kerja dan kedudukan kita harus banyak beramal, harus banyak beristighfar, harus banyak bersedekah, harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan semua itu sebagai apa? Wujud keimanan kita kepada negeri akhirat. Baik, dengan demikian kita akan menjadi pemegang-pemegang dunia dan bukan menjadi budak-budak dunia. Hadis terakhir dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Abdurrahman bin Safar. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwa beliau menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul telah bersabda, yadhakullah, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Ila rajulain, kepada dua lelaki. Yaqtulu ahaduhumal akhar, satu dari keduanya membunuh yang lainnya, tetapi yadkhulanil jannah, keduanya masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Kenapa bisa? Yang satu berperang di jalan Allah kemudian dibunuh, berarti syahid surga. Thumma, kemudian yatubullahu ala al-qatil. Di sini titik pembahasan kita, Allah memberi taubat kepada si pembunuh. Fayuslim, maka kemudian dia Islam. Tobatnya adalah dengan Islam, dan Islam menggugurkan dosa berapapun banyaknya. Fayastashhad, dia berperang, dia pun akhirnya syahid. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat banyak ilmu. Di antara ilmu itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Yakin Allah tertawa? Hah? Dari mana yakin itu? Yakin itu ada di rumahnya. Dari mana yakin itu? Kenapa kita yakin? Sebab Nabi yang beritakan. Dari mana Nabi tahu beritakan? Datang dalam hadis yang sahih. Bukhari Muslim lagi. Iya. Tenang kita meyakini. Dan kita ragukan. Bahkan tolak semua yang menentangnya. Datang dari akalnya siapapun juga. Dan hati-hati. Banyak cendekiawan dalam pengakuan mereka. Banyak orang yang bertitel dalam pencapaian mereka mengingkari hadis-hadis yang semisal ini. Adapun orang yang di atas fitrah, yang diberi kebaikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mampu memahami hadis ini, maka syukuri perkara-perkara itu. Kita mudah alhamdulillah memahami Allah Subhanahu wa taala bahwa yakin. Apa susahnya? Nabi beritakan saya yakin. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Hanya ingat dalam menetapkan nama dan sifat Allah, satu, harus sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dua, jangan samakan dengan tertawanya makhluk. Jangan samakan dengan tertawanya makhluk. Allah tertawa sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, kemuliaan dan ketinggiannya. Dan makna tertawa jelas. Siapapun tahu yang namanya tertawa. Dan apa yang Allah tertawai sangat jelas. Sesuatu yang betul-betul mengagumkan, sangat pantas Allah Subhanahu wa taala tertawa. Yang tentunya dengan tertawa Allah berbahagia. Coba lihat, dua orang saling membunuh, kedua-duanya masuk surga. Padahal membunuh itu dosa apa ini? Luar biasa mengerikannya dosa membunuh. Tapi kedua-duanya masuk surga. Dua orang yang saling bermusuhan, sampai saling membunuh. Ada yang bermusuhan saling memukul, saling memfitnah, saling mengata-ngatai dan seterusnya. Tapi kalau sampai saling membunuh, luar biasa sudah permusuhannya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala satukan dalam tempat keridaannya. Luar biasa. Inilah kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Yang mana di balik semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang sangat mendalam. Taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, kalau kita sudah tetapkan sifat tertawa ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun juga, maka jaga jangan sampai kita membagaimanakannya. Ada dua makna. Yang pertama, bertanya bagaimana tertawanya. Pertanyaan sesat menyesatkan. Jangan pernah mau tahu bagaimananya, karena Allah tidak beritakan. Jadi bertanyanya saya, apalagi kalau berusaha memikirkannya. Ini bagaimana yang kedua. Dia berusaha menetapkan. Begini, tertawanya Allah itu begini. Pokoknya yang paling hebat yang dia bayangkan. Itu adalah bayangan-bayangan syaitan. Siapa yang membuka pintu ini, dia telah membuka jurang syaitan untuk dirinya. Kuburannya sangat mengerikan untuk dirinya. Yang syaitan akan masukkan dia ke dalamnya secara sangat mengerikan. Tutup pintu itu. Tidak ada bagaimana. Tutup. Yakin ya Allah Subhanahu wa taala tertawa. Demikian pula semua sifatnya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kebesaran dan kemuliaannya. Yakini dan jangan pernah ragu. Tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selamatkan dari penyerupaan. Dan jangan pernah membagaimanakannya. Apakah dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk khayalan dalam pikiran-pikiran kita. tutup pintu itu, sebab itu pintu syaitan. Sebab sehebat-hebat khayalan kita, itu adalah hanyalah batas ilmu kita. Sementara Allah telah tetapkan, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, ilmu mereka tidak akan pernah bisa melingkup Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, yang mereka capai dalam pengkhayalannya, pasti bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Permainan syaitan. Baik. Dua orang lelaki yang membunuh. Satu terhadap yang lainnya dan keduanya masuk surga. Nabi menjelaskan, yang dibunuh pertama, yuqatilu hada fi sabilillah. Yang pertama ini, dia berperang di jalan Allah. Berarti di jalan Allah, batinnya di jalan Allah, niatnya memang pelaksanaannya juga sudah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak semua peperangan dan berperang itu mendapatkan pahala syahid. Ada peperangan bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kematian bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan-jalan, jalan kesukuan, jalan hawa nafsu, jalan harta benda, jalan syahwat, jalan-jalan hizbiyah, jalan ta'assub, fanatik buta terhadap perkara yang tidak pantas kita berpegang kuat terhadapnya. Ada juga bukan jalan Allah, ada juga perkara yang tidak mendatangkan syahid, dalam makna berperangnya dia sudah dalam peperangan yang syar'i, tapi tetap tidak dapat syahid. Sudah benar perangnya. Kenapa? Sebab niatnya bukan di jalan Allah. Sama, tiga orang yang pertama merasakan siksaan di neraka. Yang pertama, yang punya ilmu yang hebat. Yang kedua, punya harta dan amalan yang hebat dengan hartanya. Yang ketiga, terbunuh. Dalam hal itu dikatakan, qutila fi sabilillah. Terbunuh di jalan Allah. Nah, dikatakan di jalan Allah sudah terbunuhnya. Tapi pertama disiksa di neraka. Kenapa? Niatnya tidak di jalan Allah. Kalau ini di jalan Allah, jalannya dan niatnya. Karena itulah semua amalan dipersyaratkan padanya dua hal. Harus sesuai dengan ridhanya Allah dan niatnya ridhanya Allah. Ridha dengan ridha. Hanya dengan ridha Allah kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, mustahil. Kita cinta kepada Allah, mengejar ridha-Nya Allah dengan cara sesuatu yang tidak pernah Allah lakukan, sesuatu yang tidak pernah Nabi SAW lakukan, tidak akan bisa. Dengan sesuatu yang Allah benci, dengan berbagai perkara bidah, tidak akan bisa. Ridha Allah kita inginkan dengan murkanya, tidak akan bisa. Jelas ya? Baik. Terbunuh dia di jalan Allah. Thumma kemudian yang membunuh, yatubu Allahu 'alal qatil. Ini dia di sini titik pembahasan kita. Bahwa taubat Allah berlaku terhadap dosa apapun. Bagi siapa yang mau bertobat. Dosa yang berhubungan dengan dunia dalam berbagai bentuknya. Dosa yang berhubungan dengan pembunuhan. Dosa yang berhubungan dengan kekafiran. Ini sih, wa yuslim. Berarti sebelumnya dia kafir. Pembunuh lagi. Pelaku kesyirikan. Dia tobat. Bagaimana tobatnya? Fa yuslim. Dia pun Islam. Islam menggugurkan semua dosa. Dosa apapun. Dan tobat sangat luar biasa jamaah dalam menggugurkan semua dosa. Termasuk dosa kekafiran. Dosa kesyirikan akbar. Siapa yang bertobat akan sirna. Siapapun yang mau bertobat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. dosa apapun, siapa yang mau bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Sebesar apapun dosa itu, bagi yang mau bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Bagaimana caranya? Fayuslim. Hamba ini Islam. Ini ilmu penting dalam taubat. Bahwa taubat diperlukan. Ketulusan hati, keislaman, keikhlasan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Coba lihat perintah inabah. Perintah inabah digandengkan dengan perintah Islam. Wa anibu ila rabbikum. Inabahlah kepada Rabb kalian. Inabah itu mirip dengan makna taubat, hanya lebih halus. Sebab inabah, taubat yang bergandengan dengan amalan yang merupakan lawan dari perbuatan dosa itu. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkannya. Kemudian setelah itu menyusul perintah, wa aslimulah, islamlah, tuluslah kepada Allah, pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah diingatkan makna kepasrahan, ketulusan dalam taubat itu dalam peristiwa pembahasan yang lalu. Hadisnya siapa? Hadis wanita yang telah bersih. Lihat kepasrahannya. Lihat ketulusannya. Berapa bulan dia menanti. Disuruh kembali. Dan setiap saat kapan dia tarik pengakuannya, maka tidak bisa lagi ditegakkan hukum rajam kepadanya. Tetapi dia taati perintah Nabi. Dia tunggu, dia pelihara anak ini. Kemudian setelah dilahirkan, daya tariknya anak ini, kecintaan ibu terhadap anaknya. Tapi semua ikatan ini dilepas. Kenapa? Dia sudah pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihukum. Untuk menempuh jalan taubat. Jadi orang yang Islam yang akan menempuh jalan taubat siap menerima apapun yang merupakan keharusan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bertobat, saya sudah taubat ini. Tapi jangkauan waru, jangkau, saya tidak mau. Ini taubatnya tidak didasari oleh keislaman dan kepasrahan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Lihat taubatnya tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku bersalah, pasrah. Jadi lihat makna Islam di situ, makna kepasrahan. Penyerahan penuh apapun perlakuan. Tidak dibicarai, mereka terima. Berat tetapi mereka harus lewati. Istri harus tinggalkan, mereka lepas istri mereka. Sampai akhirnya lahirlah kondisi yang menyebabkan bumi yang luas ini betul-betul sempit, dan di sana lahir kekuatan tobat yang sangat hebat. Harus melewati proses yang berat, proses penggemblengan yang sangat hebat, dan ini hanya akan dilewati oleh orang-orang yang pasrah betul, Islam betul. Orang-orang yang bersalah karena terlanjur dibesarkan oleh teman-temannya, oleh bawahannya. Ini kan kesalahannya, bisa menjadi Tuhan dia. Hamba dunia. Orang-orang yang mengejar ridha dan bencinya bawahannya. Para penguasa bisa menjadi penguasa dan sekaligus budak. Dia budak bawahannya. Sebab apa? Ridha dan bencinya bawahannya yang dia cari. Ridha dan bencinya rakyatnya yang dia perhatikan. Ridhonya, dukungannya. Itu yang besar. Berarti dia sudah jadi budak. Sama dengan dunia. Yang menjadi budak dunia ketika ridha dan bencinya karena dunia. Demikian pula orang-orang yang ditokohkan, ustadzkah, kiaikah, pemimpin agama, pemimpin kelompok, pemimpin jamaah, pemimpin apapun yang ditokohkan, yang sulit melepas karena sudah terlanjur ditokohkan, taubatnya tidak akan dia pernah dapatkan kecuali hanya dengan kepasrahan. berat melepas, sudah terlanjur dibesarkan. Kemudian ketika ketemu nantinya, oh dia beginikan saya, berat. Tetapi hanya dengan keislaman, ketulusan, seseorang bisa mendapatkan kemurnian dalam tobat, hebatnya tobat itu. Wa aslimulah, makanya perintah wa anibu, inabah kembali kepada Allah, digantikan dengan Islam, ketulusan. Orang ini Islam, kemudian fayustashhad, dia pun berusaha mengejar kesyahidan, akhirnya jadi syahid. Artinya nilai Islam, kepasrahan diri itu harus bergandengan dengan usahanya nyata. Itu dia yang benar dalam taubat yang sempurna. Dengan ini semakin jelas bagi kita akan makna taubat nasuha, taubat yang betul-betul hebat. Bukan hanya kekuatan hati, bukan hanya keikhlasan, tetapi betul-betul harus bergandengan dengan amalan-amalan yang hebat, yang merupakan lawan dari amalan-amalan kita sebelumnya. Karena itulah tobat perlu waktu. Tobat perlu waktu. Tobat perlu waktu. Tapi siapa yang semakin bersegera, itu yang semakin mulia. Kalau kita pahami tobat perlu waktu, maka ikhwa-ikhwa yang melihat saudaranya bersalah, jangan tergesa-gesa. Beri waktu, beri tangguh, berikan jalan mereka untuk tobat. Jangan justru kita mempersulit mereka untuk bertobat karena sikap-sikap kita yang terlalu ekstrim. Baik, alikhuwa rahimahumullah. Dengan demikian selesai hadis-hadis tentang tobat. Bagaimana tobat bagi orang yang bertato? Apakah wajib baginya untuk menghapusnya? Tato adalah dosa yang menyebabkan datangnya laknat Allah. Allah melaknat orang yang mentato dan ditato. Keduanya dilaknat. Dan kalau dosa itu berhubungan dengan laknat, berarti apa? Dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Dan untuk dosa besar tidak akan terhapus kecuali harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Bagaimana taubat? Tinggalkan perbuatan itu. Sesali betul perbuatan yang telah lewat. Pasang tekad yang kuat, tidak akan pernah mengulanginya. Ikhlaskan taubat dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepaskan diri dari tato itu sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Seluruh tubuh kalau bisa, hilangkan. Sebab apa? Semakin besar tatonya, berarti apa? Kebanggaan dan berbagai kebatilannya semakin besar. Semuanya harus menanggung. Kalau dia tulus dalam tobatnya, dia harus tangguh. Tapi ingat, semua perkara dalam agama sesuai dengan kemampuan. Untuk menghilangkan tato, itu perlu biaya besar. Harus ke dokter ahli bedah, misalnya, supaya bisa dihilangkan. Ada juga yang, satu kali ini, dia apa, akhirnya dia kasih air panas, dia tahan sebentar. Akhirnya mengelupas. Ada juga yang seperti itu. Tapi jangan paksakan diri. Kalau kemampuan kita tidak sanggup. Jadi kalau memang tidak punya uang, tidak tahan juga merasakan sakit, maka apa? Perhebat ketulusan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah. Di saat orang menyadari dirinya betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia munculkan kepasrahan, kepasrahan yang hebat ini akan melahirkan tobat yang luar biasa. Pasrahkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di saat ada kesempatan, orang yang betul-betul pasrah akan menempuh kesempatan itu untuk menghilangkan tato-tato itu. Siapa suruh dia tato? Jadi kalau dapat orang bilang siapa suruh pakai tato, oh, itu pukulan supaya apa? Saya harus sabar. Demikianlah. Demikianlah. Sebagaimana dulunya apa? Begitu dia buka tatonya, dia perlihatkan sama orang. Sini ke. Nak kene. Kelompoknya kene anu ne. Singkami anu ne anu ne. Dia mendapatkan apa? Nikmat membanggakan tatonya. Iya, maka kenikmatan dosa ini, iya, dia harus lepas dari apa? Tekanan-tekanan itu. Taubat tidak boleh tidak melahirkan, iya, tekanan-tekanan. Iya, taubat tidak boleh tidak. Iya. Kalau kita tidak bisa upayakan sendiri, maka Allah akan turunkan musibah supaya kita rasakan. Iya. Ini adalah hikmah di balik musibah. Allah inginkan supaya kita lepas dari semua dosa itu. Itu proses taubat. Proses taubat. Proses pembersihan. Dan jangan menyangka, oh saya sudah bertaubat. Oh tidak akan ada. Selesai bertaubat? Tenang. Iya. Tidak. Ada proses taubat. Ada proses taubat. Yang akan menekan-menekan kita. Tapi tekanan itu semuanya tidak akan berarti bagi orang yang betul-betul Islam dan terus dalam taubatnya. Dan justru tekanan itu yang akan melahirkan kekuatan pembersihan yang sangat hebat. Dengan kemampuan dia menghadapi tekanan itu sampai berakhir meraih taubat yang hebat, kemampuan ini adalah kekuatan besar untuk meraih amalan lebih besar. Dan itu adalah proses penempaan pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Hidup di muka bumi memang penuh dengan cobaan. Harus kita siap, harus kita kuat. Karena itulah setelah taubat yang memang memerlukan kesabaran, Syekh susul dengan apa? Bagus sabar, bab bersabar. Gandengkan ini. Baik, sekian. Subhanallah.